Terkadang aku harus berpura-pura marah kepadamu agar kamu memperhatikanku. Atau aku harus membuat dirimu yang marah agar kamu mau berbicara padaku. Tapi sampai kapan? Kenapa kamu hadir di hidupku? Lalu kamu ubah semua air mataku jadi tawa bahagia, membuat hidupku lebih berharga. Kenapa kamu singgah di sini bila kemudian pergi? Tak bisakah kamu memberiku aba-aba agar aku bisa bersiap untuk kehilanganmu?